Bismillahirrahmanirrahim. Nuasil. Kita kemarin telah sampai kepada hadis Ummu Qais bintu Mihsan al-Asadiyah. Ummu Qais namanya Aminah. Annaha atat bibnin laha saghirin lam yakul at'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فأجلسه في هجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. Dari Ummu Qais bintu Mihsan al-Asadiyah, bahwasanya beliau Ummu Qais ini datang membawa seorang anak laki-laki yang belum makan makanan orang dewasa, membawanya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan di pangkuannya. Ternyata anak tersebut kencing pada baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air, kemudian mengguyurkan air tersebut pada bajunya dan tidak mencuci baju tersebut. Barakallahu fikum. Kita lihat fawaidul hadisnya. Apa faidah yang bisa diambil barakallahu fikum dari hadis Ummu Qais Aminah bintu Mihsan al-Asadiyah. Nah, Iqra ya man. Aba Hamzah. Fawaidul hadis. Husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat keindahan, kebagusan khuluq. Khuluq itu akhlak. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikencingi bajunya, pakaiannya oleh anak kecil tadi, Rasulullah enggak marah. Bahkan meminta air, kemudian air tersebut diguyurkan pada baju beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencucinya. Barakallahu fikum. Ini keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencerca orang tuanya. Barakallahu fikum. Tidak bersikap keras kepada mereka. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Iqra'i Aba Zuhair. Naam, anna baulal gulami saghiri alladhi la yataghadha bit-ta'ami li sigharihi yutahharu binadhil ma'i alaihi biduni guslin. Sesungguhnya air kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan karena masih kecilnya, maka disucikan dengan cara mengguyurkan air padanya tanpa mencucinya. Ada kalimat lain setelah itu? Ada kalimat lain? Ada. Apa setelah itu? Sudah ada? Nah. Baik. Ada. Apa? Dibaca. Wa amman nisa'u wa amal untha fayugsalu mutlaqan. Naam. Wa amma al untha fayugsalu mutlaqan. Adapun air kencing air anak perempuan, barakallahu fikum, maka dicuci secara mutlak, baik sudah memakan makanan ataupun belum. Nah, maka cara mensucikannya harus dicuci. Nah, cuci diguyur dengan air yang banyak, kemudian digosok, itu namanya ghusl. Ini terjadi perbedaan cara pembersihan air kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan dengan air kencing anak perempuan. Barakallahu fikum. Kata para ulama, sama-sama air kencingnya najis, namun cara penyuciannya berbeda. Barakallahu fikum. Itu termasuk daripada keringanan syariat. Barakallahu fikum. Yang ketiga, Abu Ramdhani, anna azratahu labudda fiha minal ghusli kabakiyatin najasati. Adapun azirah, azirah itu tinjanya, bukan air kencingnya, tinjanya anak kecil, enam, ya, maka harus tetap dicuci. Adapun tinjanya harus dicuci seperti najis-najis yang lain, walaupun anak kecil tersebut belum memakan makanan. Nah, adapun tinjanya, nah, najis, barakallahu fikum, sama seperti najis-najis yang lainnya, harus dicuci. Karena tinja manusia adalah najis, sedikit ataupun banyak najis, barakallahu fikum, tinjanya manusia. Yang keempat, nah, Aba Najiyah, nam anal aula al mubadaratu bi tathhiri mahallin najasati lil mubadarati ila tatahhuri minal khubthi wa li alla yunsa. Yang lebih utama adalah bersegera membersihkan tempat yang terkena najis. Nah, karena kalau bersegera untuk membersihkan daripada perkara yang najis, nah, wali Allah yun seagar dan agar tidak lupa. Nah, kenapa enam yang lebih utama bersegera dalam mencucikan tempat yang terkena najis? Enam, karena itu termasuk apa? Bersegera menyucikan dari perkara khubuts, kotoran. Enam, dan juga agar tidak lupa. Jangan dibiarkan lama sudah terkencingi dan bajunya. Barakallahu fikum. Kemudian dibiarkan, yang nantinya barakallahu fikum akan mengakibatkan keraguan. Maka bersegera dicuci barakallahu fikum, atau dibersihkan, atau tadi cara dengan cara diguyur. Nah, barakallahu fikum. Ya. Karena apa? Kalau dalam bersegera menyucikan itu berarti apa? Ada enam kesucian, kebersihan dari al-khubuts, dari kotoran tersebut, dan juga agar tidak lupa. Ini fawaid hadis Ummu Qais bintu Mihsan. Pindah kepada hadis berikutnya. Al-hadis rabi, hadis yang keempat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa'uhriqa alaihi. Hadis baru dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah datang seorang Arabi. Arabi sakinul badiyah, seorang yang tinggal di pedalaman. Orang badu, badiyah, yang tinggal di pedalaman. Kata Anas, telah datang seorang Arabi, penduduk pedalaman. Fabala fi ta'ifatil masjid. Kemudian dia kencing di sudut masjid. Nah, karena orang badiyah, orang yang hidup di pedalaman. Nah, tidak mengetahui nah kebersihan. Nah, ya. Akhirnya fazajarahun nasu. Kemudian orang Arabi tersebut yang kencing di sudut masjid, dia banyak dibentak oleh orang-orang. Dimarah oleh para sahabat. Karena masjid kok dikotori. Masjid itu tempat ibadah. Nah. Ya. Akhirnya dimarahi. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka para sahabat. Jangan dimarahi. Biarkan sampai selesai kencingnya. Nah. Falamma qada baulahu. Tatkala. Nah. Seorang Arabi tersebut selesai dari kencingnya. Amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Bidhanubin min ma'in fa'uhriq alaihi. Nabi memerintahkan untuk mendatangkan satu ember air. Kemudian air tersebut dituangkan pada air kencingnya. Masjid Rasulullah masih pasir, barakallahu fikum. Langsung menyerap ketika diguyurkan air. Taib. Ar-Rawi dari hadis ini, Anas bin Malik, telah lewat biografinya. Kemudian pokok bahasan daripada hadis ini adalah bayanu kaifiyati tathhiril ardi minal baul. Penjelasan bagaimana cara mensucikan tanah dari najis air kencing. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, barakallahu fikum. Syarhul Ijmali. Coba diperhatikan bagaimana adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan dalam mengajari orang yang tidak tahu. Kana al-ghalibu 'ala al-a'rabi al-jafa'u wal-jahlu bi hududillah ta'ala. Perkara yang mendominasi orang-orang Arab, Arab orang-orang yang tinggal di pedalaman dari kalangan orang Arab, mereka bersifat jafa, keras dan jahil, tidak mengerti tentang hukum-hukum Allah. Sehingga dia datang ke masjid langsung kencing di sudut masjid. Wa fi hadzal hadits alladzi haddatsa Anas radhiyallahu anhu bihi mithalun lidzalik. Maka di dalam hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik ini sebagai bentuk percontohan enam tentang keadaan orang badu, orang yang hidup di pedalaman dari kalangan Arab. Faqad faqad dakhala arabiyun masjidan nabi, sungguh seorang Arabi, seorang Badu telah masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, di Madinah. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi wa ashabuh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di masjid dan juga para sahabatnya. Wa qasada al-arabiyyu ila janibin min al-masjid, kemudian seorang Arabi tersebut menuju ke salah satu sudut daripada sudut masjid. Wajala saya bulu, kemudian dia jongkok dan buang air kecil di situ. Fastazama sahabatu bidzalik, maka para sahabat menganggap besar perkara itu. Wasahu bihi yajzirunahu, kemudian mereka para sahabat berteriak, menteriaki orang Arab tersebut dan mereka mencercanya. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rifqan bihadzal jahil, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melarang para sahabat karena kasihan sekali kepada orang yang jahil itu. Wa taqdiran li halihi, dan beliau mengetahui kadar orang, keadaan orang tadi, orang Arab itu. Wa ta'liman lil ummati, dan sekaligus mengajarkan umat. Ayyu aliju al umura bil hikmah, untuk mengajak, untuk mengobati segala urusan itu dengan penuh hikmah. Wa rifqi, dengan penuh kelembutan. Fala'alla hadzal arabi law qama min baulihi latalawatha badanuhu wa thiyabuhu. Karena barangkali kalau orang Arabi ini tersebut, kalau orang Arabi tersebut berdiri, padahal dia ketika buang air kencing, berdiri dari kencingnya, niscaya akan tercemari badannya dan pakaiannya dari najis tersebut. Wajani ba'akbari minal masjid, dan juga pojok-pojok masjid sebagian besarnya akan tercemari air kencing kalau dibangunkan ketika itu. Wa tadarrara biqat'i baulihi, dan orang Arabi tersebut yang sedang kencing apabila diputuskan, maka akan bermudarat baginya dengan sebab memutuskan air kencingnya. Maka falamma antaha al-Arabi min baulihi, tatkala selesai Arabi tersebut dari kencingnya, wazala khawfu hadhil mahadir, kemudian telah hilang kekhawatiran, kekhawatiran bahaya tadi. Amaran Nabi SAW bizalati mafsadati baulihi, Nabi SAW memerintahkan untuk menghilangkan kerusakan yang dirusak oleh air kencingnya. Bitathiri makanihi, dengan mensucikan tempatnya dengan meminta air dan mengguyurkan air pada air kencingnya. Fa'amara yasubba alaihi dalwun min ma'in, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengguyurkan kepada air kencingnya satu ember air. Wazada muslimun, dan Imam Muslim menambahkan dalam hadis ini, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam da'ala arabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang Arabi tersebut. Faqala lahu, kemudian Nabi menasihatinya, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar wa innama hiya li dzikrillahi was salati wa qiraatil qur'an. Nabi menasihati Arabi tersebut setelah selesai kencingnya, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas untuk sesuatu dari kencing dan pula buang kotoran. Hanya saja masjid itu untuk zikrullah, masjid itu untuk salat, masjid itu untuk qiraatul Quran. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walil Bukhari min hadis Abi Hurairah, dan dalam riwayat Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara sahabata bitarkihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk membiarkan orang Badu tadi. Wa qala fa inna ma buitum muyassirin wa lam tub'atsu muassirin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan dan kalian tidak diutus untuk memberikan kesulitan. Barakallahu fikum. Ini Naam. Ya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, fawaidul hadis ikraya basauda. Al-inayatu bil masajidi wa tanzihuha minal bauli wal qadar. Memperhatikan terhadap masjid-masjid dan mensucikan masjid-masjid tersebut dari air kecil, air kencing dan juga kotoran. Naam, ya. Karena masjid adalah salah satu dari rumah-rumah Allah. Naam, yang harus dimuliakan dan diagungkan. Barakallahu fikum. Tidak boleh dihinakan, tidak boleh kotori, tidak boleh. Barakallahu fikum. Naam, ada padanya perkara-perkara yang tidak enak dipandang. Barakallahu fikum. Ya. Yang kedua, yang berikutnya, naam. Hamdan. Wujubu tathiril masajidi minan najasati fauran idha hasalat fiha. Wajibnya membersihkan, mensucikan masjid-masjid dari najis. Fauran, secara segera. Idha hasalat fiha, apabila najis terjadi pada masjid-masjid tersebut. Wajib segera membersihkannya. Fauran alal faur. Naam. Bayazid. Anal arda tutahharu bi sabbil ma'i 'alal makanin najis biduni taqrarin illa an takuna an najasatu baqiyatan fatuzalu qabla sabbil ma. Anal arda, bahwasanya tanah itu, tutahharu, bisa disucikan dengan cara bi sabbil ma'i, dengan mengguyurkan air. Adal makanin najis, terhadap tempat yang najisnya. Biduni takrar, walaupun tanpa diulang. Ya. Tanpa diulang. Illa antakunan najas satu bakiatan, kecuali kalau najisnya masih tersisa. Maka harus diulang. Nah, fatuzalu, maka harus dihilangkan bentuk najisnya. Qabla sabbil ma'i, sebelum dituangkan air padanya. Nah, ini cara pensucian tanah dari najis. Kalau kena tanah air kencing, diguyurkan tempat yang terkena air kencingnya. Nah, biarkan sampai menyerap. Kalau masih ada bentuknya, maka harus dihilangkan dulu sebelum diguyur. Barakallahu fikum. Yang terakhir, naam. Aba Ali. Husnu khuluqin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hikmatuhu inda ta'lim wa izalatul munkar, wa izalatil munkar. Baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hikmahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar dan ketika mengingkari kemungkaran. Khuluq, didomahkan kha-nya, dan khuluq artinya akhlak. Kalau difatahkan khaknya, khalq, penciptaan. Nah, poster tubuh. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau akhlak, bacanya khuluq. Naam husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam demikian fawaid daripada hadis ini kita bisa melihat bagaimana naam hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajari orang yang jahil, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara mengingkari kemungkaran yang terjadi dari orang yang jahil. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersikap keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam dirasakan oleh yang dinasihatinya kelembutan demi kelembutan, sehingga mudah barakallahu fikum untuk menerima kebenaran tersebut. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi wasallam.